siksa karena cinta yang durjana. Sejuta rasa kecewa di dada setelah ku dengar ayahmu bicara. Cincin tunangku pengikat cintamu, kini kau kembalikan padaku. Oh. Sedangkan dulu ayahmu setuju saat ku pinang kau jadi istriku. Tapi mengapa ini yang terjadi? Gagal perkawinan ku di ambang pintu. Orang pun tahu kalau kau itu milikku. Kini di pelaminan kau dengan yang lain. Betapa hancur hatiku dan juga orang tuaku atas segala hinaan ayah. Kemana ku bawa derita hatiku ini? Hati merana, jiwaku merana, tersiksa karena cinta yang durjana. Orang pun tahu kalau kau itu milikku. Kini di pelaminan kau dengan yang lain. Betapa hancur hatiku dan juga orang tuaku atas segala hinaan ayah. Kemana ku bawa derita hatiku ini? Sejuta rasa kecewa di dada setelah ku dengar ayahmu bicara. Cincin tunangku pengikat cintamu, kini kau kembalikan padaku. Sedangkan dulu ayahmu setuju saat ku pinang kau jadi istriku. Tapi